Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار فيا معشر الإخوة رحمني ورحمكم الله. Pada pembahasan di pagi hari ini kita akan masuki fasal yang ke-16 dalam kitab As-Sawarifu Anil Haq yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Ibrahim Al-Utsman hafizahullahu taala. Pada poin yang ke-16 ini muallif hafizahullah memasukkan bab yang ke-16 termasuk dari penghalang-penghalang yang bisa menghalangi seorang muslim, demikian pula muslimah dari al-haq, yaitu an-nash'ah wal-ilfu wal-adah. An-nash'ah itu sendiri secara bahasa artinya adalah pertumbuhan, namun yang dimaksudkan pada kalimat ini di bab yang tadi kita bacakan maknanya adalah tempat tumbuhnya seseorang dan dewasanya seseorang, atau dengan arti kata tempat kelahirannya, tempat tinggalnya. Ini berpengaruh terhadap baik tidaknya seseorang tatkala ia tinggal di tempat tersebut, ataukah berpengaruh dari sisi bisa tidaknya seorang muslim istiqamah di atas kebenaran. Dan yang berikutnya adalah al-ilf. Al-ilf, kecondongan, artinya di dalam makna ini yang termasuk dari suwarif anil haq, kecondongan seseorang terhadap sukunya atau terhadap masyarakatnya. Wal'adah, demikian pula adat kebiasaan yang sedari kecil hingga dewasa hingga dia tua dia terbina, demikian pula terdidik di atas adat kebiasaan tersebut. Ketiga perkara ini ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah muallif memasukkan termasuk dari penghalang yang bisa menghalangi seseorang untuk berada di atas kebenaran. Apakah bentuknya? Dengan salah satu dari ketiga hal ini menyebabkan seorang susah untuk dinasihati, susah untuk kemudian diberikan gambaran kepada dirinya tentang kebenaran, susah untuk kemudian dirubah kebiasaannya. Rata-rata seseorang identik dengan kesukuannya. rata-rata seorang memiliki sifat ta'assub, pembelaan terhadap masyarakatnya, bahkan adat kebiasaannya. Karena inilah tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan masyarakat ahli jahiliyah yang sedari kecil adat kebiasaan mereka adalah berada pada agama nenek moyang mereka yang melakukan kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi dari sisi yang lainnya, adat kebiasaan masyarakat ahli jahiliyah tidak dibangun di atas akhlak yang mulia. Demikian pula tidak dibangun di atas prinsip yang dibenarkan oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Tidak pada Nabi sebelum Islam, tidak pula pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tradisi-tradisi yang baru yang mereka ada-adakan dan mereka terima tradisi-tradisi tersebut dari nenek-nenek moyangnya. Sehingga tatkala diseru kepada mereka untuk mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, mereka mengatakan bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Bahkan yang kami ikuti adalah yang kami jumpai ayah-ayah kami berada di atasnya. Sehingga kesukuan, pembelaan terhadap masyarakat, pembelaan terhadap tempat kelahiran seseorang yang ia kenal masyarakatnya, person per personnya, yang sedari kecil dia tumbuh dewasa di tengah-tengah mereka, ini sangat sulit untuk kemudian dia bisa merubah kebiasaannya dan berpindah dari kebiasaannya dan kecenderungannya pembelaan terhadap kesukuannya, demikian pula masyarakatnya yang berada di atas kebatilan, untuk menerima kebenaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Ataukah sisi yang kedua, an-nash'ah wal ilf wal 'adah, ini juga menyulitkan seseorang tatkala hendak ingin berubah dari kebiasaannya yang jelek, yang buruk, untuk kemudian sesuai dengan apa yang menjadi keinginan Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Sebagai contoh, seseorang yang melihat masyarakatnya berada pada tradisi kesyirikan, kebid'ahan, dan yang semisalnya. Tatkala ia keluar dari daerahnya safar, kemudian mengenal ternyata di tempat persinggahan safarnya, ia menjumpai masyarakatnya cenderung terhadap sunnah, mengerti tentang tauhid di tempat tersebut. Ia mengkaji, demikian pula memahami tauhid di tempat dan di waktu safarnya. Tatkala ia pulang kembali ke kampungnya untuk istiqamah di atas apa yang ia miliki berupa kebenaran, ini juga sangat-sangat sulit dan membutuhkan perjuangan yang panjang, demikian pula besar. Betapa banyak mereka orang-orang yang awalnya mengenal as-sunnah, ketika kembali ke masyarakatnya, perlahan sunnah tersebut luntur, sunnah tersebut hilang, bahkan prinsip-prinsip yang sebelumnya dia bela, yang sebelumnya dia gigih untuk mengucapkannya dan mempraktikannya, secara bertahap dia tinggalkan seutas demi seutasnya. Tatkala ia hendak melakukan satu prinsip yang telah diyakini kebenarannya, dilihatnya ternyata masyarakatnya menolaknya. Dilihat ternyata penampilannya asing di mata-mata mereka. Keluarga mungkin tidak betah melihat anaknya terus digunjing, sehingga akhirnya keluarganya juga mendesak sang anak untuk kemudian berubah kembali seperti sebelumnya. Belum lagi kondisi masyarakatnya yang kebanyakannya berada pada kejelekan akhlak, moral, demikian pula sifat, demikian pula prinsip-prinsip keyakinannya. Ini sangat-sangat memungkinkan dirinya yang sebelumnya berada di atas kebenaran juga secara bertahap luntur menjadi berhaluan sebagaimana haluan masyarakatnya. Karena itulah di dalam kisah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim rahimahumallahu taala dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Tatkala beliau menceritakan tentang kisah seseorang yang membunuh 100 jiwa. Ia mendatangi seorang yang alim. Hal lahu min taubah? Apakah orang yang seperti ini masih mendapatkan kemungkinan untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla? Maka sang alim ini mengatakan benar, masih kemungkinan Allah Azza wa Jalla mengampuninya. Karena tentu sebesar apapun dosa seorang muslim, seorang hamba yang ia datang dalam keadaan murni ikhlas bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, ini Allah Azza wa Jalla pasti dan pasti akan mengampuninya. Bahkan Allah Azza wa Jalla melarang seorang muslim untuk berputus asa dari kesalahannya, merasa minder untuk meminta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla dari perbuatan dosa yang dia amalkan. Ya ibadi qul li ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah kepada para hamba-hambaku yang mereka berputus asa dari apa yang mereka amalkan, menganggap besar perbuatan yang mereka amalkan, menganggap besar dampak negatif dari apa yang mereka putuskan, apa yang mereka ucapkan, sehingga dia menyesal dan minder, merasa pobi untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Katakan kepada mereka, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu mengampuni semua dosa-dosa yang dilakukan oleh para hamba-hambanya. Sehingga jangan dibayangkan bahwasanya seseorang itu tatkala ia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla seperti seorang pencuri, seorang pembunuh dan yang semisalnya, dia takut kalau menyerahkan dirinya kepada polisi, kepada yang berwajib. Takut kalau semisal dia berterus terang, akhirnya dikasuskan, akhirnya ditangkap, akhirnya dipenjara. Sehingga dia memiliki kekhawatiran demi kekhawatiran dan kekhawatiran yang lainnya. Adapun kepada Allah Azza wa Jalla, Allah adalah zat yang maha ghafur, yang maha rahim, yang akan mengampuni semua dosa-dosa hambanya selama ia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira 'ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri, sampai dengan akhirnya. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, bertobatlah kalian kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Asa rabbukum, dan sungguh Rabb kalian pasti. Kalau kata asa, bila mana disebutkan selain dalam Al-Quran, maknanya itu artinya semoga, barangkali saja, yang berisikan adalah harapan, harapan. Asa Muhammadun kariman, semoga saja Muhammad ini seorang yang mulia. Asa Muhammadun mujtahidan, semoga saja Muhammad ini seorang yang mujtahid, yang sungguh-sungguh. Ini apabila kata asa disebatkan bukan kepada Allah Azza wa Jalla. Namun bila mana maknanya asa ini dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla, artinya adalah hak pasti, pasti dan pasti, bukan bersifat barangkali saja yang bermaknakan ada kemungkinan tidak, namun pasti dan pasti Allah Azza wa Jalla mewujudkannya. Asa rabbukum, pasti Rabb kalian, ayyukaffiru 'ankum sayyi'atikum, akan menghapus semua dosa-dosa kalian dan memasukkan diri kalian ke dalam jannah yang mengalir dari bawahnya anhar, sungai-sungai. Ini kemenangan yang demikian besar. Kemudian kita kembali kepada kisah tadi. Maka orang ini pun mengatakan kepada sang alim, wa man yahulu bainahu wa baina taubah, dan apakah ada sesuatu yang bisa menghalangi antara dirinya dengan taubatnya? Kalau tadi disebutkan bahwasannya dia bisa diterima taubatnya oleh Allah Azza wa Jalla, dia khawatir barangkali saja ada sesuatu yang menyebabkan akhirnya taubatnya tersebut tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla, ataukah dia kembali rusak seperti sebelumnya. Maka sang alim ini mengatakan, kata Nabi alaihi salatu wassalam, intaliq ila ardi kaza wa kaza, fa inna biha unasan ya'budun Allah tabarak wa ta'ala, fa'budillaha ma'ahum, wa la tarji' ila ardika fa innaha ardu su'in. Kata sang alim ini, pergilah kamu dari tempat yang kamu, pergilah kamu ke tempat seperti ini dan seperti ini. Dia diarahkan oleh sang alim ini untuk berhijrah dari tempat tinggalnya. Dia diperintahkan oleh sang alim ini untuk kemudian meninggalkan masyarakatnya yang dari kecil hingga dewasanya dia terdidik di atas adat kebiasaan mereka. Yang sehari-hari yang dia lihat di kebiasaan masyarakatnya adalah melakukan kemungkaran, melakukan perbuatan-perbuatan fahsyah, fahisyah, dan yang semisalnya. Pergi dari tempat-tempat tersebut. Fa'inna biha unasan. Pergilah kamu ke tempat yang seperti ini dan seperti ini. Maksudnya adalah ke tempat yang baik, yang notabene masyarakatnya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ia disuruh untuk meninggalkan kampung halamannya. Karena sesungguhnya di tempat tersebut terdapat manusia-manusia yang mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Fa'budillaha ma'ahum. Dan beribadahlah engkau kepada Allah Azza wa Jalla bersama dengan mereka. Wala tarji' ila ardika fa'inha ardusu. Janganlah kamu kembali ke kampung halamanmu. Karena sesungguhnya kampung halamanmu adalah kampung yang jelek. Yang dari kecil hingga dewasamu dan usiamu saat ini, kamu melakukan perbuatan pembunuhan dan sekian dari perbuatan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Di dalam kisah ini, ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahmakumullah, terdapat sekian faedah. Di antara faedah dalam kisah ini adalah faedah bab yang disebutkan oleh al-muallifu hafizahullahu ta'ala. Ternyata tempat tumbuhnya seseorang, tempat domisilinya seseorang, dan tempat yang seseorang melihat adat kebiasaan orang-orang yang berada di sekitarnya, itu berpengaruh kepada orang yang tinggal di tempat tersebut. Baik kalaulah semisal itu kebaikan, maka akan berpengaruh kepada dirinya. Demikian pula sebaliknya, kalau semisal itu adalah keburukan, kejelekan, maka juga akan berpengaruh kepada dirinya. Nah, sehingga seluruhnya dikembalikan kepada diri kita masing-masing. Kalau semisal kita menginginkan kebaikan, kalau semisal kita menginginkan keistiqomahan, maka hendaklah kita memilih tempat untuk kita tinggal, tempat untuk kemudian kita berdomisili, tempat untuk kemudian kita beranak pinak. Kita pilih tempat yang baiknya, yang solehnya, agar supaya kita bisa menyelamatkan diri kita, agar supaya kita juga bisa menyelamatkan keluarga kita dan anak-anak kita dari tradisi masyarakat-masyarakat yang berada di sekitarnya. Terkhusus zaman-zaman fitnah, ma'asyarul ikhwar rahimani wa rahmakumullah, fitnah tidak memandang keadaan seseorang, baik yang fakirnya, yang kayanya, yang kuatnya, yang miskinnya, yang lemahnya, yang sakitnya. Jikalau seseorang tidak bisa membentengi dirinya dari fitnah, maka fitnah akan menelan itu seluruhnya, akan menjatuhkan mereka seluruhnya ke dalam api-api fitnah, dalam keadaan tidak membedakan antara si fulan, si fulan, dan si fulan. Sama semuanya. Karena itulah Nabi alaihi salatu wassalam tatkala menyebutkan tentang munculnya fitnah yang demikian besar, yang takut kalaulah semisal seorang yang ingin melihat dan mencoba untuk melihat-lihat ke muara fitnah tersebut, maka fitnah itu akan menyambarnya. Wa man tasharrafa laha tastashrifuh. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan, barang siapa yang ingin melihat ke muara fitnah, maka fitnah itu akan menyambarnya, akan menelannya. Sehingga menyebabkan awalnya dia ingin tahu, Dia ingin sekedar mencoba-coba, mengecek keabsahan berita, sekedar ingin melihat sejauh mana kebenaran berita yang dia dengar. Hanya sekedar melihat. Namun ternyata tatkala dia melihat, fitnah itu menyambarnya demikian cepatnya. Wal'iyazubillah. Sehingga Nabi alaihi salatu wasalam tatkala sebelumnya menyatakan bahwasanya al-qa'id khairun minal qa'im. Orang yang duduk lebih baik dibandingkan yang berdiri. Wal-qa'im khairun minal mashi. Seorang yang berdiri lebih baik dibandingkan seorang yang berjalan. Wal-mashi khairun minal sa'i. Seorang yang berjalan lebih baik dibandingkan seorang yang berlari. Artinya apa? Kapan seseorang menghendaki dan menginginkan dirinya jauh dari fitnah, maka itulah seseorang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keadaan seorang dari sisi baik tidaknya adalah tergantung dari cepat tidaknya langkahnya, demikian pula tindak tanduknya di dalam menghampiri fitnah. Yang berjalan tentu lebih lambat mendatangi fitnah dibandingkan yang berlari. Ada kemungkinan ketika dia berjalan pelan, dia melihat ke arah yang lainnya, yang menarik lengannya, menasihati dirinya, sehingga dia berhenti dan mengurungkan niatannya. Namun seorang yang berlari cepat, as-sa'i, terkadang ada orang yang berdiri di sampingnya, dia tidak menghiraukan. Ada seorang yang memanggil di sampingnya, dia tidak mendengarkannya. Ia ingin cepat sampai. Ini keadaan yang lebih buruk dibandingkan yang sebelumnya dan yang sebelumnya. Namun Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan pada keadaan yang seperti ini, dan ini syahid dari bab yang ingin kita sebutkan. Man wajada ma'adzan aw malja'an falyasta'idz bih. Barang siapa yang dia menjumpai ada tempat yang bisa dia bernaung, dia khawatir masyarakatnya akan menyebabkan dirinya semakin jauh dari jalan Allah azza wa jalla. Dia khawatir kondisinya, demikian pula kapasitas imannya tidak bisa menahannya untuk istiqamah di atas kebenaran. Namun dia melihat adanya satu tempat yang dia bisa bernaung, sehingga menaungi dirinya, keluarganya, dan anak istrinya dari fitnah-fitnah. Au ma'adhan, atau ke tempat dia bisa berlindung dari sekian bahaya-bahaya fitnah. Maka Nabi alaihi salatu wasalam memerintahkan falya'idh bih. Maka hendaklah dia berlindung dengan tempat tersebut. Jangan dia sia-siakan. Jangan dia urungkan niatannya untuk mendatangi tempat yang dia bisa berlindung dengannya. Karena seorang tidak bisa menjamin keadaan dirinya dan keluarganya tatkala berada, berdomisili di tempat-tempat fitnah, akan semakin terseret ke dalam fitnah dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. Di dalam hadis ini juga, ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah, terdapat faedah pentingnya seseorang untuk meninggalkan tempat fitnah. Pentingnya seorang untuk kemudian menjauhi fitnah, dan diperintahkannya seorang untuk kemudian menempati satu tempat bila mana pada tempat tersebut memungkinkan dirinya untuk bisa berlindung dari bahaya fitnah. Naam. Dan tempat atau sebaik-baik tempat yang seseorang bisa menyelamatkan dirinya dari fitnah adalah tempat yang di dalamnya berisikan orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, yang kalau semisal kita salah, seseorang menegurnya dengan cara yang baik. Yang kalau semisal kita kasar, dimaklumi oleh orang-orang yang soleh tersebut. Kalau semisal kita lupa, diingatkan oleh teman dekatnya atau oleh tetangganya. Ini rufaqa as-salihun, teman-teman yang soleh. Yang kalau semisal dinilaikan, orang-orang yang seperti ini teramat mahal nilai, demikian pula harganya. Karena kebanyakan pertemanan yang kita melihat di tengah-tengah masyarakat kita yang awamnya, yang jahilnya, adalah karena tendensi dunia dan kepentingan-kepentingan pribadi yang dimiliki oleh mereka. Ia dekat kepada si fulan karena menginginkan jabatan. Ia dekat kepada si fulan karena menginginkan untuk agar supaya bisa dinaikkan gajinya. Dia mendekati si fulan diharapkan agar supaya dia terus memberikan bantuan-bantuan kepada dirinya, dan yang semisalnya. sebagian penyair mengeluh tentang keadaan kawan-kawannya yang bersikap aneh kepadanya. Idza qalla mali fama khillun yusahibuni wa fi ziyadati kullun nasi khillani. Kalau semisal harta saya sedikit, maka saya tidak menjumpai adanya kawan-kawan yang berkawan dengan saya. Wa fi ziyadati kullun nasi khillani. Tatkala harta saya bertambah, tiba-tiba saja orang yang tidak saya kenal, yang tidak saya tahu, berkeinginan untuk menjadi kawan dekatku. Ternyata ada maksudnya. Ada udang di balik kepala. Bukan ada udang di balik batu. Ada udang di balik kepala. Menunjukkan sepintar-pintarnya seseorang menyembunyikan udangnya di kepalanya akan terlihat. Nah, ini maksudnya. Oh, ternyata ini maksudnya. Oh, ternyata ini niatannya. Mudah ditebak. Dan kapan terlihat akan semakin menghinakan pemiliknya dan pelakunya, wal'iyadzu billah. Sehingga an-nash'ah wal-ilf wal-'adah ini sedikit banyaknya memiliki pengaruh kebaikan atau keburukan bagi seseorang yang tinggal di atasnya. Berkata al-muallif hafizahullah, wala syakka anna nash'ata laha ta'thirun kabirun fi siyaghati syakhsiyatil insan. Tidak diragukan lagi, menunjukkan ini sesuatu yang pasti. Bahwasanya tempat tumbuhnya seseorang, tempat lahirnya seseorang, tempat tinggalnya seseorang memiliki dampak yang besar di dalam menentukan kepribadian seseorang. Mungkin tradisi masyarakatnya orang-orang yang kasar, maka dia akan terlahir dan terbentuk karakternya sebagai seorang yang kasar. Mungkin tradisi masyarakatnya suka berkhianat, suka menipu, maka dia juga akan terbentuk karakternya menjadi seorang penipu dan yang semisalnya. Sejelek-jelek tempat, Nabi yang alaihi salatu wasallam menyebutkan apa? Aswaquha, pasar-pasarnya. Wa khairul buruq buq'ah, sebaik-baik tempat di sisi Allah azza wa jalla adalah masajiduha, masjid-masjidnya. Karena masjid, notabene-nya seorang yang ingin ke masjid, yang dia lihat di pojok sebelah kanan membaca Al-Quran, di pojok sebelah kiri sedang berzikir, di pojok sebelah sana sedang bertafakur, di sebelah sini sedang muhasabah, di sebelah depan sana sedang menangis, di sebelah sini memuroja, ada yang semisalnya. Sehingga termotivasi dia untuk kemudian semisal dengan mereka. Yang di sana sedang menjalankan sholat sunnah, sehingga dia termotivasi untuk kemudian menjalankan seperti si fulan. Ini sebaik-baik tempat di sisi Allah Azza wa Jalla. Namun sejelek-jelek tempat, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan aswaquha, pasar-pasarnya. Karena notabene perbuatan-perbuatan khianat, penipuan, ingkar janji, sumpah palsu, itu seluruhnya berada di pasar-pasar kaum muslimin. Yang satu bersumpah dengan menyebut nama Allah untuk kemudian dengan tujuan agar supaya melakukan dagangannya. Wallahi dagangan saya ini paling bagusnya. Wallahi dagangan saya ini sebetulnya mahal. Namun sekarang diskon 70% ditambah untuk kamu 25%. Padahal ternyata modalnya itu di bawahnya. Nah, pergi ke toko sebelah ternyata lebih murah selisih 5.000, berarti dusta dia. Sudah bersumpah dengan nama Allah Azza wa Jalla, ini yaminul khumus, sumpah palsu. Yang satu berdusta ingkar janji. Ketika seorang sales datang, katanya hari Rabu ini Pak datang, dia ingkar, nantilah besok saja Pak tagihannya. Dan yang semisalnya. Kita melihat samping kanan melakukan pencurian, samping kiri melakukan penipuan, samping sana melakukan pengkhianatan, samping sini menukari, mengurangi timbangannya. Yang samping sana bersumpah palsu, berjanji palsu. Ini sangat khawatir. Kalau semisal kita juga akan bersikap, bersifat seperti mereka. Ini sejelek-jelek tempat adalah aswaquha, pasar-pasarnya. Sehingga ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullah, pembahasan ini mengingatkan kepada kita bab pentingnya seorang muslim untuk memilih seorang kawan yang baik. Bahkan tadi disebutkan tempat tinggal seseorang ini memiliki dampak paling besar di dalam membentuk karakternya. Memang iya, betul. Kalau misalnya seorang tumbuh dewasa dan tuanya di tempat yang notabene masyarakatnya adalah seorang yang kasar, dikit-dikit membentak, dikit-dikit main parang, dikit-dikit main lempar, maka sangat kemungkinan nantinya dia tumbuh dewasa tua juga seperti mereka. Kalau semisal karakter ini sudah menjadi wataknya, itu sangat sulit untuk merubahnya. Sangat sulit untuk seseorang bisa merubahnya, kecuali mereka orang-orang yang diberi kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Wa aqidatihi, demikian pula dalam perkara akidahnya juga memiliki imbas. Seorang yang tinggal di sekitar masyarakat yang notabenenya adalah khariji, memiliki paham khawarij, memberontak kepada penguasa, menjelek-jelekan penguasanya, maka tumbuh berkembangnya dirinya sama seperti tradisi masyarakatnya. Huwa khariji, dia adalah orang khawarij. Kalau misal masyarakatnya adalah seorang yang mu'tazili, memiliki paham mu'tazilah, ataukah jahmiyah yang mengingkari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, juga demikian dia tumbuh dewasa akan semisal dengan mereka. Faghaliban ma yaqbalul insanu ma alaihi ahlu baladhi min aqaida wa akhlaqin wa adatin. Kebanyakannya seseorang itu tidak mau menerima sesuatu yang berbeda, berselisih dengan masyarakat negerinya berupa akidah, akhlak, dan adat kebiasaannya. Notabene-nya seperti ini. Tatkala dia diingatkan amalan ini adalah amalan yang menyelisih sunnah, dia marah dan mengatakan, saya melihat masyarakat kita tidak melakukannya. Masyarakat kita yang melakukan amalan ini semuanya berada di atas amalan yang seperti ini. Enggak mungkin dari ujung dunia ke ujung yang dunia yang di sananya semuanya berada pada kesesatan dan penyimpangan. Karena inilah ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tatkala para nabi Allah azza wa jalla mendakwahi kaumnya untuk kemudian beribadah kepada Allah azza wa jalla, tatkala kita buka sejarah-sejarah mereka, kita akan menjumpai demikian beratnya dakwah yang mereka pikul, demikian beratnya dan susahnya apa yang mereka terangkan, apa yang mereka berupaya untuk menasihati kaumnya agar tersadar dan kembali kepada syariat Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Karena itulah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam tatkala melihat kaumnya, karakternya dan sifatnya sudah terdidik dengan karakter sifat yang mengingkari Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dari ayah menyalurkan ke anaknya, anaknya dewasa tuanya menyalurkan nanti ke cucunya, cucunya dewasa juga demikian seterusnya. Maka sudah berputus asa Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Tatkala itulah beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara, innaka in tadharhum yudhillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Wa Rabbku, janganlah kamu biarkan satu pun rumah yang ada di dunia ini yang masih dihuni oleh mereka orang-orang kafir, melainkan kamu hancurkan rumahnya berisikan pemiliknya. Karena kalau semisal kamu tinggalkan mereka masih hidup dan kamu biarkan mereka kesempatan untuk menghirup nafas di kehidupan dunia, tidaklah mereka akan melahirkan melainkan juga orang-orang yang kafir yang mengingkari dakwah Nabi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, sehingga dibinasakanlah semua orang-orang kafir kecuali mereka orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Tidak melihat apakah itu anak-anak, tidak melihat apakah itu seorang yang sudah tua renta, tidak melihat apakah itu wanita ataukah kakek-kakek ataukah nenek-nenek ataukah seorang yang masih muda ataukah yang fakirnya yang miskinnya. Tatkala turun azab Allah azza wa jalla, Allah ratakan azab tersebut terkena kepada semua mereka orang-orang yang kafir kepada Allah azza wa jalla Rabbul Alamin. Tidak ada yang selamat kecuali orang-orang yang bersama dengan Nabi Nuh alaihi assalatu wassalam. Naam. Wa yata'atharu bima 'alaihi qaumuhu, dan sesuatu yang sudah menjadi tradisi kaumnya akan berpengaruh kepada diri seseorang. Maka pentingnya hijrah, pentingnya seorang meninggalkan apa namanya tempat yang di tempat tersebut masyarakatnya berkelimpangan dengan dosa dan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, tinggalkan tempat tersebut, dia pilih tempat yang kebanyakannya dihuni oleh orang-orang yang saleh. وَالنَّاسُ كَأَسْرَابِ طَيْرٍ يَتْبَعُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا, keadaan manusia seperti sekumpulan burung yang mereka tentulah apabila sebagiannya terbang akan diikuti oleh kelompok yang lainnya. Kalau kita melihat sekawanan burung dengan jumlah yang besar hinggap di satu pohon, sekitar sekelompok burung itu kalau semisal kita lihat ada keinginan terbang ke pohon yang satunya, maka sekonyong-konyongnya burung yang ada di dekatnya akan terbang semuanya. Pindah ke tempat yang sana diikuti, pindah ke tempat sini diikuti. Ini keadaan manusia demikian. Artinya apa? Keadaan manusia dari sisi karakternya, sikapnya, manhajnya, akidahnya itu sesuai dan sama persis dengan akidah, karakter, demikian pula prinsip yang kebanyakan manusia dia melihat berada di sekitarnya dan dekatnya. Wa yara al-ba'du anna al-khuruj mimma 'alayhi qaumuhu dhalalatan wa ghiwayah. Bahkan seringnya sebagian manusia beranggapan keluar dari tradisi kaumnya adalah kesesatan dan penyimpangan. Karena itulah orang-orang musyrikin ahli jahiliyah sangat membenci mereka, orang-orang yang keluar dari tradisi nenek moyangnya dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka menggelarinya sebagai seorang yang sobi. Kalau sobi itu istilahnya murtad seperti agama Islam. Kalau sobi istilah mereka, orang murtad keluar dari adat kebiasaan nenek moyangnya menuju Islam. Nah, mereka menggelari seorang yang mengikuti Rasul sebagai seorang yang sobi, yang murtad keluar dari ajaran nenek moyangnya dan tradisi nenek moyangnya. Mereka menganggapnya sebagai kesesatan, mereka menganggapnya sebagai penyimpangan, padahal itu kebenaran. Padahal itu adalah al-haq yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang yang seperti ini sangat susah untuk kita nasihati. Orang yang seperti ini sangat susah untuk kemudian kita ingatkan kepada dirinya ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi alaihi salat wasallam. Rata-rata kesukuannya, demikian pula fanatisnya kepada sukuannya, mengalahkan ketundukannya terhadap pendalilan yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Warubama lam yufakir yauman fin nadhri wal bahthi fima alaihi ghairu ahli baladihi. Bahkan terkadang seseorang tidak mau memikirkan dan melihat serta membahas sesuatu yang bertentangan dengan tradisi negerinya, tradisi masyarakatnya. Pokoknya ya pokoknya, yang saya ketahui masyarakat saya demikian, maka saya percaya itu sebagai kebenaran. Gak mungkin mereka seluruhnya salah, gak mungkin mereka seluruhnya menyimpang. Adapun tatkala diingatkan pembahasan yang lainnya, tatkala diingatkan untuk melihat ke dari sisi pendalilan yang lainnya, dia tidak mau mengarahkan mukanya dan mendengarkan penjelasan tersebut yang dia tahu adalah apa yang dimiliki oleh masyarakatnya. Nah, dia tidak mau berpikir, tidak mau melihat. Wanzur ila malkati Sabah ma'ama kana ma'aha minal aqli war ra'yi. Lihatlah kisah seorang Ratu Saba. Ia dipuji memiliki akal, demikian pula pikiran yang rasyid. Ya kan? Sehingga Allah Azza wa Jalla sebutkan kisah Ratu Saba tersebut di dalam surat As-Saba, di dalam surat An-Naml, tentang kecerdasannya. dan berakalnya dirinya. Ia tidak mau menuruti keinginan kaumnya untuk kemudian menyerang kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Dengan kecerdasannya, dia mengadakan rapat bersama pembesar-pembesar kaumnya untuk membahas surat yang dikirim oleh Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Dan dengan kecerdasannya pula, dia lebih memilih untuk mengutus beberapa utusan membawa hadiah-hadiah untuk kemudian diberikan kepada Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Ini disebutkan di dalam surat An-Naml tentang kisah tersebut. Kaifa kana ta'budu syamsa, bagaimana bisa dengan kecerdasannya dan kepintarannya dia menyembah matahari, padahal secara logika manusia yang berakal akan mengerti bahwasanya Rabbnya adalah Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Seperti Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tatkala melihat sebagian manusia menyembah matahari, dia pun memiliki keinginan dan niatan yang sama untuk menyembahnya. Namun ternyata di malam hari dilihatnya matahari sudah tenggelam, dia pun berpaling dan tidak mau menyembah matahari tersebut. فذكر الله أن النشأة هي التي حملتها على الركوب أضل الضلال الذي لا يلتبس ضلاله على صاحب عقل صريح وفطرة سوية. Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwasanya ternyata yang menyebabkan ratu Saba tersebut menyembah matahari adalah disebabkan karena kecenderungannya di dalam mengikuti tradisi masyarakatnya, tradisi manusia yang berada di sekitarnya. Inilah yang membawa dirinya melakukan perkara kesesatan yang paling sesatnya, yang tidak tersamarkan kesesatannya pada orang yang berakal dengan akal yang benar dan memiliki fitrah yang lurus. Allah Azza wa Jalla berfirman, wasaddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qaumin kafirin. Yang menghalang-halangi ratu tersebut untuk kemudian menerima ajakan Nabi Sulaiman dan menerima dakwahnya untuk beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla adalah kebiasaannya menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia biasa musyrik, dia biasa bersama dengan orang-orang yang musyrik, akhirnya menganggap itu benar dan menganggap selain dari tradisi masyarakatnya dan tradisi dirinya sebagai penyimpangan dan kesesatan. Inna kanat min qaumin kafirin, sesungguhnya ratu ini adalah seorang yang kafir. Qala al-'allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, barakata al-'allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, ai maksudnya adalah al-aqaidul lati nasha'at 'alayha wal madhahibul fasidah tusaytiru 'ala 'aqlin 'ala 'aqlil 'aqil wa tudhhibu lubbal labib hatta yuqayyid lahu min al-asbabil mubarakah ma yubayyinu lahu al-haq wayamunna alaihi bittiba'ih. Kata beliau rahimahullah bahwasanya akal-akal yang sudah terbiasa berada pada satu tradisi tertentu dan madhab-madhab yang rusak akan bisa menguasai akalnya seorang yang berakal dan menghilangkan akalnya seorang yang cerdas, sehingga yuqayyidu lahu minal asbabil mubarakah, menyebabkan akhirnya dia terpalingkan dari sebab-sebab yang diberkahi yang bisa mendatangkan dan memperjelas kebenaran dan yang diharapkan dia bisa mengikuti kebenaran tersebut. Naam. Syekh Al-Alamah Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah tatkala menjelaskan tafsir di dalam surat An-Naml yang tadi kita bacakan berkisah tentang Ratu Saba yang cerdas, berakal, penyebab kenapa dia menyembah matahari dan menganggap benar apa yang menjadi tradisi kaumnya adalah disebabkan karena tradisi yang dia tumbuh dewasa di atas tradisi tersebut, demikian pula mazhab yang batil sehingga menyebabkan dia memiliki kecenderungan untuk kemudian membelanya dan membenarkannya, serta tidak memiliki keinginan untuk kemudian menempuh dan mencari sebab dari sebab-sebab yang dengannya akhirnya akan menampakkan baginya kebenaran. Tatkala diingatkan tidak mau untuk kemudian menerima ingatan tersebut, tatkala dinasihati juga demikian mangkir. Tatkala disenyumi, kita berupaya untuk mudarah, untuk bertalatuf, untuk kita bersikap lunak, lembut dalam rangka at-ta'lif, melunakkan hatinya. Kita jumpai dia adalah seorang yang kasar, yang keras, yang kaku. Tidak bisa membedakan antara kebaikan dan keburukan. Wa qala Ibnu al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Ibnu al-Qayyim rahimahullah, mani'ul ilfi wal 'ada wal mansha'ah wal mansha' fa innal 'adah qad taqwa hatta taghliba hukm at-tabi'ah. Beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan penghalang kesukuan, adat kebiasaan dan tempat seseorang berdomisili. Adat kebiasaan bila mana semakin menguat dan memiliki kecenderungan untuk membelanya dan memiliki sifat fanatis di dalam membelanya dan membenarkannya, akan bisa mengalahkan tabiat seseorang, akan bisa mengalahkan watak seseorang. Sehingga yang semula kita melihat orangnya baik, namun ternyata karena salah di dalam memilih teman, salah di dalam memilih komunitas yang dia bergaul dengan mereka, berubah tabiatnya. Yang semula khair, baik, menjadi seorang yang kasar. Yang semula seorang yang lemah lembut dan ada sifat sopan santun, tawadhu, berubah menjadi seorang yang sombong, yang suka mencaci, yang suka mencela, waliyadzubillah, berubah tabiatnya. Ini perhatikan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan sebegini besar dampak daripada kesukuan, adat kebiasaan dan tradisi seseorang, akan bisa mencabut tabiat karakter baiknya dan mengganti dengan karakter kaumnya, waliyadzubillah. Bila mana dalam perkara kejelekan seperti ini imbasnya, maka tentu dalam perkara kebaikan juga demikian. Seorang yang memiliki karakter yang jelek, yang buruk, tatkala dia merubah komunitasnya, dia pilih-pilih kawannya, dia mendekati orang-orang yang soleh yang mengajaknya dalam perkara kebaikan, akan juga merubah secara drastis akhlak dan karakter jeleknya menjadi akhlak dan karakter masyarakat dan komunitas orang-orang baik yang berada di sekitarnya. Jika kebaikan itu kebaikan, jika kejelekan itu juga kejelekan, wal'iyadzubillah. Karena itulah sebagian salaf menyebutkan, anil mar'i la tas'al fas'al an qarinihi fa innal qarin bil maqarini yaqtadi. Dari keadaan seseorang jangan kamu tanya kepribadiannya, demikian pula sikap-sikapnya. Yang seharusnya kamu tanya adalah teman dekatnya. Karena sesungguhnya seorang kawan dengan yang ditemaninya tersebut itu saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Kalau semisal kawannya baik, berarti dia baik. Tidak perlu bertanya seperti apa kepribadiannya, seperti apa akhlaknya, seperti apa tabiatnya, seperti apa sikapnya, seperti apa kesehariannya. Namun yang ditanya adalah keseharian, kebiasaan, akhlak kawan-kawannya. Kawan-kawannya khair, baik, kawan-kawannya adalah seorang yang saleh, kawan-kawannya adalah kesehariannya, seorang yang tersibukkan dengan ilmu, maka diharapkan dia sama dengan kawannya. Kalau semisal kawannya adalah seorang yang fatan, yang suka menebarkan fitnah, yang suka mencaci, yang suka mencela, yang suka melakukan perbuatan kemungkaran, walaupun terlihat dia baik, namun pasti dan pasti tidak akan salah penilaian mereka para salafun salih. Ternyata dia juga sama dengan kaumnya. Mungkin dari satu sisi kita lihat dia baik karena dia masih sungkan dengan kita. Tatkala dia kembali kepada kaumnya, hilang kesungkaannya, dia kembali sesuai dengan tradisi masyarakatnya, ternyata benar, dia sesuai dengan adat kebiasaan masyarakatnya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Karena itulah sebagian salaf menghukumi seseorang memiliki paham khawarij, paham murjiah, paham jahmiyah adalah dengan melihat kawannya. Tidak melihat masukan-masukan, demikian pula penyampaian-penyampaian dari beberapa orang yang menyebutkan dia baik, dia demikian. Tapi melihat kawan dekatnya, kawan dia berkumpul, kawan dia masuk, kawan dia bercengkrama, kawan dia berjalan. Kalau semisal ternyata dia bersama dengan mereka, maka hukumnya sama dengan mereka. Man khafiya alaina bid'atuhu, kata sebagian salaf, lam yakhfa alaina ulfatuhu. Barang siapa yang tersamarkan atas kami kebid'ahannya, dia samar. Apakah dia ini memiliki kecenderungan dalam perkara kebid'ahan? Apakah dia memiliki kecenderungan di dalam membela prinsip dari prinsip-prinsip bid'ah? Yang terlihat dari amalannya dan sikapnya, dia membela sunnah, dia membela kebaikan, dia membela al-haq, dan dia bersama dengan mereka orang-orang yang mengusung kebenaran. Tersamarkan, akhirnya manusia berselisih. Dia adalah ahli sunnah, sebagian menyatakan dia sama dengan kawannya, memiliki paham khariji atau mu'tazili atau kajahmi. Sebagian salah menyebutkan lam yakhfa alaina ulfatuhu, maka teman dekatnya, teman duduknya, teman dia bercengkrama, teman dia berkumpul, teman dia berunding, ini tidak tersamarkan atas kami, kata sebagian mereka rahimahullahu ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya keadaan seorang yang tersamarkan kebid'ahannya, terlihat ada tanda-tanda kezuhudan, tanda-tanda kesolehan, tanda-tanda rasa khasyah takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau semisal dia teman duduknya bersama seorang khariji, teman tinggalnya bersama seorang khariji, maka dimutlakan sama dengan kawannya tersebut, dia sebagai seorang khariji, seorang jahmi, dan yang semisalnya. Naam. Walihada qil, karena ini sudah dikatakan, hiya tabi'atun zaniyah, bahwasanya tradisi masyarakat bisa membawa tabiat yang kedua pada seorang yang bergaul dengan mereka, berubah. Dia punya dua tabiat, dia punya dua karakter. Karakter yang pertama adalah karakter lama yang sudah tergantikan dengan karakter revisi, karakter baru. Karakter yang sekarang dia berada di atasnya adalah karakter yang keduanya. Ima kebaikan, ima keburukan. Fayarabba ar-rajulu 'ala maqalatin wa yansa'u 'alayha saghiran wa yatarabba qalbuhu wa nafsuhu 'alayha kama yatarabba lahmuhu wa 'azmuhu 'ala al-ghada'i al-mu'tad wa la ya'qil nafsuhu illa 'alayha. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, seorang yang sudah terdidik, tumbuh dan berkembang semasa kecilnya, dan berkembang pula hatinya serta kecenderungan jiwanya, maka akan pula terdidik dagingnya, tulangnya. Naam, afan. Fa yatarabba ar-rajulu 'ala al-maqalah wa yanshu 'alayha saghiran wa yatarabba qalbuhu wa nafsuhu 'alayha. Sekadar seseorang yang sudah terdidik pada satu ucapan dan dia tumbuh berkembang pada ucapan tersebut dari kecilnya, maka tentu hatinya dan jiwanya terdidik pula, memiliki kecenderungan untuk membelanya. Kama yatarabba lahmuhu wa 'azmuhu 'ala al-ghada'il mu'tad, sebagaimana daging demikian pula tulang seseorang tatkala dia sudah terbiasa menyantap makanan-makanan kebiasaannya. Wala yaqil nafsuhu illa 'alayha, tentulah jiwanya tidaklah memiliki hasrat kecuali pada makanan yang biasa dia santap tersebut. Seseorang tidak terbiasa makan dengan makan keju, ya kan? Sebagian tempat makanannya itu keju. Keju dikasih lauk, keju dikasih sate, keju dikasih ini. Nah, seseorang yang sudah tidak terbiasa, tidak mau untuk kemudian menyantapnya. Seorang yang sudah terbiasa makan roti dengan adonan kuah yang gurih, makan roti lauknya opor ayam, makan roti lauknya daging rendang, roti disobek kemudian lauknya daging-daging tersebut, yang tidak terbiasa tidak akan kolu, tidak akan bisa untuk menyantapnya, mungkin dia muntah, mungkin dia tidak bisa menelannya karena tidak terbiasa. Ini sama seperti keadaan seseorang yang kebiasaannya, yang dia telan, yang dia cerna, yang dia lihat kesehari-hariannya adalah kesesatan dan penyimpangan, maka tatkala melihat kebenaran dengan rupa yang sebenarnya, yang tidak dia lihat sebagaimana tradisi yang dia lihat sebelumnya, maka dia juga tidak akan kolu, tidak akan bisa pula untuk menyerapnya dan menerimanya. Ini ma'asyarakat ikhwar rahimani wa rahmatullah ta'ala. Thumma yatihi al-ilmu wahlatun wahida yuridu izalataha wa ikhrajaha min qalbih wa yusakina mawdi'aha faya'asuru alaihi al-intiqal. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, tatkala datang kepadanya ilmu pada satu kali waktu yang menginginkan untuk kemudian memindahnya dan mengeluarkannya dari hatinya kesesatan dan penyimpangannya dan menempatkan al-haq tersebut pada tempatnya, maka akan dijumpai dia mendapatkan kesulitan untuk kemudian merubahnya, kesulitan untuk menerimanya, kesulitan untuk membiasakannya, bahkan kesulitan untuk mencernanya dan memahaminya, wal'iyadzubillah. Sebagaimana kesulitannya seseorang yang sudah terbiasa makan dengan makanan tertentu, tatkala ia ingin merubahnya membutuhkan perjuangan dan waktu yang tidak sebentar. Fayas'ubu 'alaihi al-zawal, sehingga sangat menyulitkan baginya untuk merubahnya. Wa hadha as-sababu wa in kana adhafu al-asbab ma'nan fa huwa aghlabuha 'ala al-umam wa arbabil maqalati wan nihali. Kata beliau rahimahullah, walaupun sebab ini adalah sebab yang paling lemahnya secara makna, namun yang paling bisa berpengaruh, yang menyebabkan umat-umat, demikian pula individu-individu seseorang memiliki kecenderungan pada pendapat-pendapat tertentu dan madhab serta kelompok-kelompok tertentu. Laisa ma'aktharihim bal jami'uhum, yang demikian walaupun tidak kita katakan semuanya atau kebanyakan mereka atau bahkan semuanya, illa ma'asa ayyushadza, melainkan pasti dan pasti ada beberapa segelintir orang yang berbeda dengan mereka-mereka tersebut, yang bisa menerima kebenaran, yang bisa merubah adat kebiasaannya, yang bisa memahami dan melihat itu kebenaran sebagai kebenaran kemudian mengikutinya. Illa 'adatan wa murabba tarabba 'alaihi tiflan la ya'rifu ghairaha wa la yuhsinu bihi, terkecuali yang dilihatnya adalah adat kebiasaannya dan didikan yang ia terdidik di atasnya semenjak kecilnya, yang dia tidak mengetahui kecuali hal tersebut, yang dia tidak menganggap baik kecuali perkara-perkara yang sudah menjadi kebiasaannya. Naam. Tayib, ada beberapa pertanyaan. Naam. Ini pertanyaan pertama. Jangan ada lagi yang kedua, karena ini kayaknya udah banyak ini. Ada tiga. Apakah istri wajib bakti kepada orang tuanya jika suami tidak ridha? Tentulah bila mana dalam perintah-perintah sang suami, bila mana berhubungan dengan rumah tangga suaminya, maka sang istri wajib untuk kemudian mentaati suaminya. Karena sang suami mengetahui dan lebih mengerti tentang kondisi istrinya, tugasnya, demikian pula keharmonisan rumah tangga mereka. Ya, seperti contoh, sang suami ingin agar supaya istrinya tinggal serumah dengannya, bisa ngurusin anak, bisa mencuci pakaiannya, bisa mencuci perkakasnya, bisa menyediakan makanannya, bisa mijiti dirinya, dan yang semisalnya. Namun ternyata tiba-tiba saja orang tuanya menelpon, "Nak, tolong kamu datang ke rumah, ini ada keluargamu yang datang ini. Dia enggak bisa ke tempat antum. Dia tidak bisa ke rumah kamu. Sini kan." Akhirnya sang istri bilang ke suaminya, "Saya mau ke rumah orang tua saya. Ini taat, ini berbakti sama orang tua." Sang suami mengatakan, "Jangan, tidak." Maka dalam bab ini, ma'asyarakat ikhwa rahimani wa rahmatullah, yang wajib bagi seorang istri adalah mengikuti perintah suaminya. Mengikuti perintah suaminya, karena perintah suami dalam perkara ini tentu lebih dan lebih untuk kemudian ditaati. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan, "Lau kuntu amiru ahadan ayyasyuda li ahadin la amartul mar'ata an tahsyuda li zawjiha li'idhami haqqiha 'alayha." Kalau misalnya saya diperintahkan, diizinkan untuk memerintahkan seorang agar sujud kepada yang lainnya, maka saya akan perintahkan seorang untuk sujud, seorang wanita sujud kepada suaminya, disebabkan karena besarnya haknya. Terkecuali bila mana perintah orang tua lebih mencocoki kebenaran. Jangan di sana nak. Nanti kalau kamu di sana, nanti akan demikian-demikian. Nah, ternyata sang suaminya melakukan satu perbuatan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dia memerintahkan anaknya untuk kemudian pergi dari tempat tersebut. Sementara sang anak tidak bisa, sementara sang istri tidak bisa merubah suaminya. Maka tentu dalam bab ini dilihat mana yang benar dan mana yang salahnya. Seorang laki-laki berjanji kepada mertuanya saat terjadi konflik serta berlalu. Ini kayaknya pertanyaan nomor 2 ini hubungannya pribadi ini, maaf. Mungkin orangnya bisa datang ke saya atau ada niatan-niatan kebetulan mertuanya hadir ini di situ. Agar supaya Ustaz bisa memberikan nasihat secara langsung. Ini tolong Hasan yang bertanya langsung datang ke saya. Tips agar supaya menjadi seorang istri dan anak yang soleh, ini sulit, susah. Ya, sulit dan susah. Yang pertama, dilihat dulu dirimu. Ya. Kalau kamunya berlari, istrinya ya sudah. Naik motor ngebut-ngebutan pasti itu. Nah, kalau kamunya berlari, ya istrinya demikian. Sehingga baik tidaknya seorang anak dan istri ini tergantung dari suaminya juga. Nah, walaupun dalam bab ini terjadi pembahasan yang panjang, yang lebar, anak khawatir takut nyinggung sebagian pihak dan yang semisalnya. Sehingga lebih lanjutnya ya mungkin yang bertanya bisa datang kepada saya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.